Lagu apa iki, Rek? Ayo Pak Coy. Oh nggih, spesial nggih. Niki lagu ciptaan kula, nggih. Ya. Yo sih yo. Khusus untuk Mas Laik kalian Mas kok Mas. Lagi. Kalian Mbak sinten namine? Mu Mutia nggih. Mas Laik Mutia. Oke, siap. Sungguh senangnya pengantin baru. Malam pertama, oh malu-malu. Malam kedua, padamkan lampu. Malam ketiga, tak boleh tahu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sungguh senangnya pengantin baru duduk bersanding bersandar gurau bagai seorang raja bersama permaisuri senyum simpul bagai bidadari. Nopo, nopo. Iya.